Ada dulu murid kami namanya Farhan. Murid. Dia itu masuk ke pondok kami di Kroya. Masuk ke pondok kami di Kroya. Setelah Al-Ustaz Ali, Abu Usama, Ustaz Uwaifa, Ustaz Farid itu telah menjalani proses pendidikan kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun. Sudah 5 tahun belajar di pondok kami. 5 tahun, 4 tahun atau 6 tahun belajar di pondok kami. Datanglah miskinin Farhan dari Aceh. Tadinya dari pondok sufi. Tadinya dari pondok sufi sebagaimana yang kami dengar. Atau tadinya bukan dari pondok salafi. Datang miskin dibawa kakak ipa, kakak sepupunya. Datang orang ini ke pondok belajar. Belajar di Kroya. Dalam keadaan awam tidak mengerti apa itu salafi. Apa itu dakwah salafiyah. Tapi karena kakak sepupunya menginginkan dia mengenal dakwah salafi, belajar. Akhirnya dia belajar mengerti dakwah, walhamdulillah waktu itu. Kemudian orang ini, karena kebetulan dibuka kembali setelah sebelumnya Yaman itu, waktu itu tidak dibuka bagi penuntut ilmu untuk belajar di sana dari pemerintah Yaman pada waktu itu. Maka ketika dibuka, berangkatlah di antara murid-murid belajar ke Yaman, dan berjalan waktu selama beberapa waktu dia pun ingin berangkat ke Yaman dengan pembiayaan sendiri tentunya, dan atau dibiayai dengan sepupunya yang memasukkan dia ke pondok. Akhirnya dia sempat menunggu masa keberangkatan di Cilengsi di pondok Ustaz Abdurrahman Mubarak. Tapi ternyata saya mendengar di pondok Ustaz Abdurrahman Mubarak, walaupun juga ada beberapa perkara di pondok Kroya yang terjadi karenanya, ternyata di pondok Cilengsi dia sempat membuat penduduk kampung hampir mengkroyok, hampir naam menghancurkan pondok Cilengsi karena perbuatannya. Dia mengancam anak penduduk desa bahwa pondok nantinya akan menculik atau yang sejenisnya. Ya orang desa marah. Akhirnya pondok mendapat tekanan dari orang desa setempat pada waktu itu. Itu yang kami ketahui. Akhirnya dia dikeluarkan dan dia berangkat. Dia berangkat. Berangkat ke Yaman dengan apa yang ada padanya dari jeleknya maksud dan tujuan. Dia pulang ke Indonesia 4 bulan yang lalu. Sekarang dan sebelum dia pulang ke Indonesia, dia mencoba mengajari orang-orang di Indonesia bagaimana dakwah. Dia mencoba mengajari para duat bagaimana dakwah. Duat yang itu gurunya. Kalau dia tidak menganggap saya sebagai gurunya, tidak apa-apa. Tapi gurunya yang lain ini, para da'i. Naam. Dan dia mencoba mengajari manusia bagaimana prinsip hizbiyah. Sampai pada akhirnya, terakhir, ketika telah jelas fatawal kibar terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia Islam pada waktu ini terhadap dakwah salafiyah dan secara khusus di Indonesia, dia mencoba untuk mengembuskan fitnah dengan kesombongannya. Sampai-sampai tidak ada lagi bentuk hormat kepada Masyaikh. Tidak ada lagi bentuk hormat kepada mak saya. Ya mungkin ketika dia menyebut muslim itu tidak menjadi masalah karena mungkin level untuk dia muslim. Muslim Abu Ishaq level. Dia dulu mungkin selevel belajarnya dengan sama-sama belajar dulu dengan guru yang satu, mungkin selevel enggak apa-apa. Kalau dia katakan Muslim Abu Ishaq, walaupun dia saya tahu belajar A, I, U, E, O itu dengan kami. Tapi yang dia sebut Hani bin Break. Dia sebut Hani Luqman Ba Abdu Hani bin Break. Dia sebut Arafat tanpa menyebutkan Syekh. Hada ujub wa hada takabbur wa hada inat. Orang ini sefi. Sefi. Balighan. Sampaikan dari saya bahwa itu sefi. Mana antum yang miskin? Siapa kamu? Hakadha, demikianlah. Al-ujub wa takabbur. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dia mau mengikuti pendahulunya, Dzulkarnain. Dia mau mengikuti pendahulunya Dzulkarnain wa ashabuhu dan orang-orang yang bersama Dzulkarnain yang menolak kebenaran karena kesombongannya. Dan lihat orang-orang yang menolak kebenaran maka dia hancur binasa. Dia hancur binasa, makanya ya ikhwah, kesombongan, at-takabbur, berbangga dengan apa yang ada padanya daripada dosa dan maksiat ataupun dengan ilmu sehingga dia menutup matanya terhadap kebenaran yang datang dari orang-orang yang sepantasnya dia terima nasihatnya dari mereka para as-salihin, mereka orang-orang yang bertakwa yang lebih darinya. Dia menolak itu semua, maka nantinya dia akan menjadi orang-orang yang menyimpang. Wal-iyadubillah. Wal-iyadubillah. Ini salah satu bentuk contoh. Mungkin diantara kalian ada yang mengenalnya. Dan mungkin di antara kalian ada yang telah sampai pada perkataannya. Nas'alullah salamata wal afiyah.